بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين يا الله سجل كيتنا كمر وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ علي بن حجر عسقلاني أحمد بن علي بن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال بكتابه بلوغ المرام باب المواقيت قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. Bab mawakit, bab terkait dengan miqat. Mawakit yang terkait dengan miqat. Ini tempat permulaannya seorang harus berihram bagi yang menginginkan umroh ataupun haji. Bagi seorang yang datang dari arah satu miqat namun dia tidak ihram pada miqat tersebut, lalu dia melewati miqat tersebut, maka dia harus kembali ke miqat tersebut lalu berihram di sana. Wallahu a'lam. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. Riwayat ini secara marfu, wallahu a'lam ma'lul. Yang tepat bahwasanya yang menetapkan yang tepat sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Ini kebanyakan ahli hadis menetapkan demikian. Bahwasanya yang menetapkan miqat bagi ahli Iraq dengan zatu irqin adalah Umar dengan mengukur jarak miqat orang-orang dari Najd, lalu mengukur arah Qarn Mazal, yakni miqatnya orang Najd, jarak tersebut kemudian diukur jarak bagi orang-orang Iraq. وعند أحمد وأبي داود والترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. Di dalam hadis ini, di dalam sanad hadis Ahmad ini terdapat dua illah. Yang pertama inqita, yang kedua kelemahan Yazid bin Abi Ziyad. Salah satu rawinya bernama Yazid bin Abi Ziyad, seorang yang dhaif dan hadis ini munqati. Dan demikian juga miqat bagi penduduk Indonesia, bagi yang memang telah berniat haji dari rumahnya atau umroh, maka miqat mereka ketika mereka berada di atas pesawat. Maka bagi pembimbing haji harus mengetahui benar tentang hal ini sehingga dia mampu membimbing jemaahnya dengan baik. Ada sebagian pembimbing yang tidak memahami ini sehingga mereka melampaui daerah atau tempat yang seharusnya mereka ihram, sedangkan jemaah belum berihram, bahkan pembimbingnya pun tidak berihram. Dan ini keliru. Qala bab wujuhil ihram wa sifatihi. Wujuh di situ. Bab wujuhil ihram wa sifatihi. Bentuk-bentuk ihram. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjati wada'. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفقون عليه. Ini tahalulnya seorang yang berhaji atau yang berhaji yang menggabungkan haji dan umrah ini pada hari nahar. Qala babul ihrami wa ma yata'allaqu bihi. Qala 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min 'indil masjid. Muttafaqun 'alaihi. Masjid di sini itu ada catatan nggak? Ada ya. Masjid mana ya? Qala wa an Khallad ibn Sa'ib an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril famarani an amura an ashabi an ayyarfa'u aswatahum bil ihlal. Rawahul Khamsah wassahahu At-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Ini mengangkat suara untuk ihlal. Ini maksudnya adalah mengangkat suara dengan ucapan talbiyah. Ini diucapkan dengan suara yang keras. Labbaik Allahumma labbaik. Qala wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Rawahu Tirmizi wa hassanahu. Hadis ini hadis sahih dengan berbagai jalurnya. Ini disunnahkan bagi seorang yang muhrim, ini seorang yang ihram. Muhrim yakni seorang yang melakukan ihram. Bukan orang yang asing atau bukan orang yang haram dinikahi. Adapun orang yang haram dinikahi adalah mahram, bukan muhrim. Maka disunahkan bagi seorang muhrim untuk mandi sebelum dia mengenakan pakaian ihramnya. Dan ini yang sulit bagi jemaah haji di Indonesia yang mereka berangkat langsung ke Saudi, yang tidak transit misalnya, sehingga ketika mereka mengenakan pakaian ihram mereka tidak mandi. Ala kulli hal, ini perkara yang disunnahkan, bukan perkara yang diwajibkan. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasul muhrim min ath-thiyabi qala la talbasu al-qumus wala al-'amaim wala al-sarawilat wala al-baranis. Burnus yakni pakaian sejenis jubah yang memiliki penutup kepala, Allahu a'lam. Wala al-khifaf illa ahadun la yajidun na'lain falyalbasil khuffain walyaqta'huma asfala minal ka'bain wala yalbas wala talbasu shay'an minat thiyabi massahu az-za'faran walal wars. Muttafaqun 'alaihi wa lafdhu li muslim. Yani pakaian ihram bukanlah gamis, tidak juga menggunakan imamah, penutup kepala, tidak menggunakan sarawil. Ini satu selembar kain yang tidak berjahit yang dijadikan sarung dan diselempangkan ke salah satu bahu. Tidak juga burnus, tidak juga menggunakan khuf. Tidak juga menggunakan za'faron atau wangian yang lain. Qala, ini bagi yang telah setelah setelah ihram. Ini setelah ihram. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu atayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bait, muttafaqun alaih. Ini yang dikatakan tadi, larangan menggunakan wangian tadi sebelum setelah seorang itu berihram. Adapun sebelumnya jika menggunakan wangian maka la haraj insyaallah. Qala wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrimu wa la yunkihu wa la yakhthubu, rawahu Muslim. Ini larangan bagi seorang muhrim untuk menikah atau menikahkan. Tidak juga untuk mengkhitbah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari terkait dengan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan haram, maka hadis ini keliru. Yang tepat adalah Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Qala wa an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu fi qissati sayyidihi al-himar al-wahshi wa huwa ghairu muhrim. Yani Abu Qatadah berburu himar wahshi dan beliau bukan seorang yang sedang ihram. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa kanu muhrimin, hal minkum ahadun amarahu aw ashara ilaihi bi syai'in? Qalu la. Qala faqulu ma baqiya min lahmihi, muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muhrim, seorang yang ihram, boleh memakan, mengkonsumsi hewan buruan orang yang tidak melakukan ihram, umrah ataupun haji, selama buruan tadi, orang yang berburu tadi bukan atas perintah di antara salah satu atau sebagian di antara orang yang sedang ihram. Adapun seorang yang ihram tidak berburu tetapi dia memerintahkan seorang yang tidak ihram untuk berburu, maka dalam kondisi ini dia serupa dengan orang yang berburu. Dan berburu ketika ihram itu dilarang. Qala wa an Sa'bi bin Jathamah Al-Laitsi radhiyallahu anhu annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian wa huwa bil abwa aw bi waddan, faraddahu alaihi wa qala inna lam naruddahu alaika illa ana hurum, muttafaqun alaihi. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min ad-dawab kulluhunna kullihinna nam kulli disitu kulluhunna khamsun min ad-dawab nam khamsun min ad-dawab kulluhunna fawasiq, ini hewan-hewan yang disebut dengan fawasiq, yuktalna fil haram, yang boleh dibunuh ketika seorang ihram. pada asalnya seorang yang sedang ihram tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh berburu dan seterusnya. Adapun hewan-hewan ini maka dibolehkan dalam keadaan haram. Dalam sebagian naskah disebutkan fil hilli wal haram, dalam keadaan halal ataupun haram. Apa itu? Yaitu al-ghurab wal hida'ah wal aqrab wal fa'rah wal kalbul aqur, muttafaqun alaihi. Al-ghurab apa? Burung yang hitam itu. Gagak. Al-ghurab wal hida'ah. Yani sehida'ah apa burung raja wali, hewan pemangsa, burung pemangsa, wal aqrab, astagfirullah, aqrab apa aqrab, aqrab kalajengking, wal aqrab kalajengking, wal fa'rah wal kalbul angkur. متفق عليه. Kalbu al-ankur ini anjing-anjing yang buas seperti asad, singa dan yang lainnya. Singa atau bukan? Kalbu al-ankur, hewan anjing buas. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, muttafaqun alaih. Ya Nabi dalam keadaan ihram beliau hijamah berbekam. Qala wa 'an Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi fa qala ma kuntu ura al waja'a balagha bika mara tajidu shatan قلت له قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. Ini dam bagi seorang yang meninggalkan atau melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan yang diantara yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang. قال وعن ابن عبد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار wa inna ma yani di sarfatu makkah sa'atu min nahar ini di sarfatu makkah wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di fala yunaffaru sayduha wala yukhtala shawkuha wala tahillu saqitatuha illa lil munshid. Ini tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh ditebang pepohonannya, tumbuh-tumbuhannya, dan tidak boleh orang mengambil apa yang tercecer di sana, kecuali bagi orang yang mengambilnya untuk diumumkan kepada khalayak, bahwasanya bagi siapa yang memilikinya yang merasa tercecer atau yang tahu pemiliknya sehingga mengambil untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharaini wa qala al-Abbas illa al-idkhir ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina fa qala illa al-idkhir muttafaqun alayh. Ya, sejenis rumput idkhir, sejenis rumput yang biasa digunakan untuk menutupi lahat dan semisalnya atau menutupi atap. Qala wa an Abdullah bin Zaid bin Ibn Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a Ibrahim ali ahli Makkah muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah, yakni dengan doa Ibrahim Allah jadikan Makkah sebagai negeri haram, bukan Ibrahim yang mengharamkan Makkah secara langsung. Wa da'a li ahliha, lalu Ibrahim pun berdoa untuk keberkahan penduduknya. Wa inni haramtu, dan sungguhnya aku telah mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan Mekah, dan aku berdoa terkait dengan sa'nya dan mudnya bimis dima da'a Ibrahim li ahli Mekah. Ini Ibrahim berdoa pada ahli Mekah terkait dengan daging dan buah-buahan mereka, keberkahan pada daging dan buah-buahan mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa keberkahan terkait dengan mudnya, mud Madinah, yakni takaran Madinah. Inilah takaran atau takaran yang standar dalam penentuan zakat, zakatul fitr, juga kafarat, juga bahkan untuk berwudu. Biasanya telah berlalu Nabi SAW berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sok sampai lima mud air. Ini takaran standar, bukan dengan kilogram ataupun yang lain atau mud yang lain, karena mud masing-masing negeri memiliki mud penakar masing-masing, seperti Irak ataupun Syam juga memiliki mud, namun mud mereka tidaklah menjadi standar dalam sebagian perkara syariat. Yang menjadi standar adalah mutmadinah. Dan riwayat terkait mutmadinah ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, yang dipegang oleh para talib, tulab, yang mereka ambil dari para masyayikh. Qala wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al madinatu haramun ma baina ayr ila thawrin, rawahu Muslim. Yani wilayah yang haram dari wilayah Madinah itu adalah antara ayr dan thawr. Yani ayr adalah satu gunung atau pegunungan di Janub Madinah. Janub. Ini selatan Madinah. Janub Madinah, ini selatan pegunungan yang berada di selatan Madinah. Adapun Thur adalah gunung kecil yang berada di bagian utara Madinah, yang berada di belakang Gunung Uhud. Artinya Uhud masih bagian dari Madinah. Allah ma'alam. Dan inilah wilayah yang haram dari Madinah. Nakifuna insyaAllah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.